ngopo ana tresno yen kudu pisah, neng ngopo kowe seneng yen kowe susah, lungamu kowe kelon nyekso atiku lara, aku wong isih urip mbok anggap wes tanpa nyawa. Yen mung ngapusi neng opo ku